No opinas ya. Timbulah gelisah, hilang kekasih hati, hidup jadi merana. Insan jadi idaman, kini dimilik orang. Cinta yang diimpikan, putus di tengah jalan. Mengapa menang?